Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Amma ba'ad, jamaah sekalian yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana pada kesempatan ini kita masuk di bab ke-15 ya. Bab ke-15, kalau dalam bab kemarin telah disampaikan berkenaan dengan masalah istighosah ya, istighosah yang diperbolehkan di dalam Islam dan istighosah yang tidak diperbolehkan ya. Bab ini masih melengkapi dalam bab kemarin. Bab ini lebih menjelaskan bahwasanya ya, di dalam prinsip Islam namanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak ada seorang pun ya, tidak ada satu pun ya yang berhak ya untuk diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam beberapa ayat kenapa selain Allah itu tidak boleh diibadai. Ya, kenapa tidak boleh diibadai? Ya. Di antaranya adalah Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai ayat 192. Nah, ini di surat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ya. Apakah mereka itu mensekutukan ya kepada Allah dengan ma la yakhluqu syai'ah, yang mana mereka itu tidak bisa menciptakan apapun. Ya, tidak bisa menciptakan apapun. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menciptakan apapun, bahkan wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri itu dibikin ya. Jadi kalau dulu orang-orang musyrikin nyembah berhala ya, mereka biar mantep bikin berhalanya seperti apa sesuai selera mereka kan gitu. Jadi berhalanya itu bikinan dan berhala sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Wala yastati'una lahum nasra. Dan berhala-berhala tersebut ataupun selain Allah itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, tidak bisa memberikan perlindungan, pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yansurun. Ya. Kepada diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolong. Ya, seperti pada saat Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala bapaknya, ya, berhalanya kaumnya, ya. Kemudian ya berhala itu tidak ada yang bisa membela diri. Ya. Begitu juga segala sesuatu yang mungkin diibadahi oleh manusia zaman sekarang selain Allah, ya mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, ya, ataupun juga menolong orang yang beribadah kepada mereka. Nah, maka ayat ini menjadi alasan bahwasanya Allah sudah mempertegas selain Allah itu tidak punya kemampuan, ya, tidak bisa menciptakan, ya, tidak bisa menolong. Maka selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh diibadahi. Ya, syai'ah di sini seluruh tentunya selain Allah. Bisa itu malaikat, bisa itu rasul, para nabi, orang soleh, siapapun. Ya, mereka tidak mampu. Kemudian di surat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat Fatir. Ya, surat Fatir ayat 13-14. Allah berfirman walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min kitmir. Dan mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, min dunihi selain Allah, ma yamlikuuna min kitmir. Mereka tidak punya apa-apa. Kitmir. Kitmir itu kulit kulit arinya kurma itu namanya kitmir. Jadi kalau di kita ya karena kurma kurang masyhur ya salak kalau kita makan salak itu ada kulit arinya di situ. Itu namanya kitmir. Ya. Nah di situ selain Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak punya kemampuan ya sedikit pun walaupun sekulit kitmir ini. Jadi selain Allah Subhanahu Wa Taala yang diibadai oleh orang-orang yang musyrik tersebut. Kemudian in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jadi jika mereka dimohon, diminta, diibadai, diminta-minta, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak bisa mendengar permintaan-permintaan kalian. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya mereka mendengar pun mereka tidak mampu mengkabulkan permintaan kalian. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan syirik kalian karena minta-minta kepada mereka. Kemudian wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya secara jelas bahwasanya dan selain Allah Subhanahu wa taala di sini mencakup termasuk juga manusia, ya. Maka ayat ini juga bisa menjadi dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar. Ya, jadi kalau ada orang yang minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, Allah sudah katakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka itu tidak bisa mendengar. Maka dulu sempat ramai di berita ya, ada seorang tokoh yang bisa ngobrol dengan orang yang sudah mati ya, mungkin kalau ada yang ingat itu. Jadi dia ngobrol di kuburan dengan orang yang sudah mati. Nah, ini bohong ya. Pasti itu bohong, pasti itu sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi mereka tidak bisa mendengar. Kemudian walau sami'u, seandainya mereka mendengar pun mastajabu lakum. Tentu mereka juga tidak bisa mengkabulkan permohonan doa-doa kalian. Maka termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya Nabi mendengar permintaan orang-orang yang memohon kepada Nabi, meminta kepada Nabi, maka ya Nabi pun tidak bisa mengkabulkan apa yang diminta oleh manusia. Ya, jadi tidak bisa di situ. Bahkan apa wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari. Ya, mereka mengingkari, mereka tidak merasa kalau diminta-minta oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, ayat ini juga berlaku umum, intinya selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu ya mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mengkabulkan doa, ya. Tidak bisa ya memberi apa yang diminta oleh orang-orang yang memohon kepada mereka. Ya. Nah, itu secara umum. Kemudian yang di bawahnya ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan lebih kepada personal, ya misalkan adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ya kita memohon syafaat ya kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi, ya itu adalah benar, ya. Tetapi kalau kita minta-minta kepada Nabi itu yang tidak benar. Ya, itu yang tidak benar. Karena misalkan nanti dalam syafaat pun ya Nabi sendiri yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya, beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Ya, maka Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, jadi kita enggak usah sibuk-sibuk. Yang penting kalau ikhlas kita di dalam kita berislam, syahadat kita lahir karena keikhlasan kita, itu sudah cukup bahwasanya kita termasuk nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dengan amalan-amalan tertentu. Ya, Nabi cuma langsung mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dialah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah misalkan baca selawat harus sekian ribu, ya. Ya, kemudian baca salam sekian, baca ini sekian, itu tidak usah jadi terlalu mengada-ada. Di sini Nabi sudah mengatakan mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dari hatinya, itu menjadi sebab dia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkenaan dengan ini, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di sini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang peristiwa perang Uhud. Yang perang Uhud ini disebutkan suja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin. Ya, Nabi terluka pada perang Uhud. Ya, kemudian waqusirat ruba'iyatuhu. Ya, kemudian patah retak gigi-gigi beliau, ya ruba'iyah. Sebutkan ada yang gigi taring, ada yang mengatakan gigi seri. Nah, intinya gigi beliau itu sampai retak. Ya. Kemudian faqala, Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Ya. Bagaimana sebuah kaum itu akan beruntung kalau mereka melukai nabi-nabinya. Ya. Nah, maka fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Karena ucapan Nabi ini, kemudian Allah menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Itu tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam masalah ini. Jadi, perang Uhud ini adalah perang yang cukup besar. Ya, setelah peperangan Badar, setelah perang Badar, ini adalah balas dendamnya orang-orang musyrikin. Ya, dendam kepada kaum muslimin. Ya, mereka membawa kekuatan penuh dengan perempuan, istri-istri mereka, harta mereka semua dibawa. Jadi kalau perang mereka tidak memikirkan lagi yang di rumah, karena enggak ada yang di rumah, karena dibawa semua gitu. Nah, ini tidak ada peperangan zaman sekarang yang seperti perangnya orang Quraisy. Punya kalau perangnya betul-betul jangan disisakan di rumah. Sebab kalau ada sesuatu yang masih di rumah masih kepikiran dalam peperangan. Oh, nanti bagaimana anak-anak saya, bagaimana harta saya. Nah, dalam perang ini dibawa semua, anak, istri, harta dibawa. Jadi sudah, pokoknya kalau menang ya terus hidup, kalau mati ya sudah. Ya sudah selesai sekalian begitu. Nah, ini bagaimana dendamnya orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Maka betul ya, perang ini terjadi dua fase peperangan. Ya, fase pertama kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang memukul mundur orang-orang musyrikin. Nah, pada periode kedua ini, ya, pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi, mereka melanggar perintah Nabi. Ya, jadi pada saat kaum muslimin menang, pasukan pemanah yang melindungi pasukan kaum muslimin dari belakang, mereka tertarik dengan apa yang mereka lihat. Ya, karena hartanya orang Quraisy ditinggalkan, akhirnya mereka mengatakan, ya, ngapain kita masih di sini? Ya, lebih baik kita ngikut ngambil harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya ya banyak sekali sahabat yang ahli pemanah ini kemudian turun, tinggal 10 orang yang masih menyisa di Jabal Rumman. Ya. Nah, maka pada saat pasukan pemanah ini turun, kemudian dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Akhirnya 10 orang pemanah ini kemudian dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, kemudian pasukan kaum muslimin diserang dari belakang. Nah, maka disinilah kemudian terjadi pukulan telak kepada kaum muslimin. Begitu banyak sahabat yang meninggal dalam perang Uhud ini, ya. Ya, perang ini cukup ya banyak sekali sahabat yang meninggal, dan Nabi sendiri ya luka sangat parah dalam peperangan ini. Ya, misalkan ini beliau giginya patah. Ya. Kemudian pipi beliau juga tembus ya dengan besi yang sebenarnya beliau dipanah, tetapi memakai ya kalau zaman sekarang dikatakan memakai helm besi ya. Sehingga besi-besi yang menjadi pelindung itu kemudian lepas dan menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua besi yang menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka disitulah kemudian banyak sekali di antara sahabat yang berlomba-lomba untuk ya, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Talhah bin Ubaidillah yang beliau selalu melindungi Nabi ya dengan memanah siapapun orang-orang yang menyerang Nabi. Kemudian juga ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini adalah aminu hadihil ummah. Beliau adalah orang yang paling amanah dari umat ini. Ya. Beliau melepaskan besi yang ada di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam riwayat disebutkan sampai gigi beliau sendiri patah. Ya, karena menarik besi yang menancap di muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah, tetapi inilah sebuah ya kemuliaan. Pada saat gigi beliau patah itu, ya kalau kita giginya patah kan semakin buruk tampilan kita ya. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat gigi beliau patah karena menolong Nabi, rupanya semakin tampan ternyata. Nah ini yang jarang ya. Ini adalah karomah yang Allah berikan ya, keberkahan yang Allah berikan. Jadi tampang beliau semakin tampan ya pada saat gigi beliau patah di situ. Ya. Maka di sini pada saat Nabi terluka begitu parah, ya beliau terkena anak panah, kemudian juga terlempar batu giginya sampai patah. Maka Nabi mengucapkan ini. Beliau mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum ini akan beruntung kalau mereka itu melukai nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Maka Allah tegur sabda Nabi ini, Allah menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Ya. Kamu ini enggak ada urusan dengan mereka. Ya, jadi kalau bahasa kita, kamu ini enggak ada urusan dengan mereka. Nah, untuk lebih jelas kita bacakan ayat di ataupun hadis di bawah yang disebutkan ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya pada saat setelah peperangan ini, kemudian beliau sholat subuh, kemudian beliau membaca kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca setelah ruku ya, di rakaat terakhir. Jadi setelah ruku bangun kemudian membaca kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu berbeda dengan kunut witir. Ya, berbeda dengan kunut witir. Kalau kunut witir itu bisa dibaca ya setiap kali kita melakukan witir. Kalau kunut nazilah ini dibaca pada keadaan-keadaan darurat ataupun keadaan genting. Itu namanya kunut nazilah. Ya. Maka dalam kunut beliau membaca ini ya. Jadi setelah ruku kemudian beliau mengangkat tangan kemudian beliau berdoa, "Allahumma la'an fulan wa fulan." Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya, fulan dan fulan di sini adalah orang-orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ini. Jadi Allah Nabi langsung melaknat, "Ya Allah, laknatlah orang-orang ini yang telah melukaiku." Maka apa? Ya, di sini disebutkan ya, beliau membaca ini setelah beliau ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu setelah ruku ataupun dalam i'tidal. Nah, pada saat beliau melaknat inilah kemudian Allah menurunkan ayatnya, "Laisa laka minal amri syai'un." Dalam riwayat lain sebutkan, "Kamu tidak ada urusan sedikit pun dengan masalah ini, baik Allah akan mengazab mereka ataupun Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka." Ya, maka ternyata dua orang ataupun tiga orang yang ikut melukai Nabi dalam perang Uhud ini, kemudian mereka menjadi orang-orang Muslim. Ya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman, kemudian imannya baik. Imannya baik. Nah, maka di sini hal yang penting jamaah sekalian, jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kita tetap harus berlaku adil. Ya. Jangan seperti termasuk Nabi seperti ini, beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang Yahudi dalam Bani Israel yang dulu mereka menyampaikan dakwah, mengingatkan orang yang bermaksiat berkali-kali. Ya. Pada saat diingatkan tentang kemaksiatannya, orang ini mengatakan, "Ngapain kamu dakwahin saya? Ini adalah urusan aku dengan Allah." Ya. Karena terus diingatkan seperti itu, kemudian ya ulama ini ataupun ahli ibadah ini mengatakan, ya Allah tidak akan mengampunimu. Nah, maka pada saat dia mengatakan seperti itulah, kemudian Allah berfirman, "Man muta'ali alayya," ya, jadi tadi siapa yang bersumpah kepada aku mendahuluiku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosa si fulan. Maka beliau mengatakan, "Qad khafartu lahu wa ahbata amalaka." Jadi sungguh saya telah ampuni dosa-dosanya dan telah terhapus ataupun saya hapuskan amalan-amalanmu. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi pada saat kita melihat orang yang bermaksiat kemudian kita menilai ataupun kita mengatakan sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Dalam artian orang itu nanti atau beriman atau tetap dia menjadi orang-orang yang seperti itu kan kita tidak tahu. Buktinya adalah seperti ini, Nabi pada saat beliau melaknat orang-orang yang melukai beliau, ternyata di akhir ya dakwah Nabi pada saat Fathu Mekah, mereka menjadi orang-orang yang beriman, kemudian iman mereka menjadi baik. Ya, maka Allah ingatkan, tidak ada sedikit pun campur tanganmu kepada mereka itu. Ya, kewajibanmu cuma dakwah saja dan sabar dalam berdakwah. Ya. Begitu juga kewajiban kita adalah kita menyampaikan dakwah ini, dan kita harus bersabar. Ya. Orang itu bisa menjalankan atau tidak itu adalah bukan di tangan kita. Itu adalah semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang penting, hal yang penting. Karena apa? Karena dalam dunia dakwah kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang ya kalau kita ikuti sebenarnya menjengkelkan, kan gitu. Tapi ya kita tidak boleh jengkel karena memang apa? Ya semuanya adalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ayat-ayat yang turun yang mengingatkan Nabi, jadi laisa laka minal amri syai'un, ya kamu tidak ada urusan sedikit pun dengan mereka, ya kalian tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang-orang tersebut. Ya ternyata orang-orang tersebut kemudian menjadi orang-orang yang baik dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka itu. Ya kalau kita perhatikan di sini juga Allah sudah mengatakan tidak ada campur tangan sedikit pun dari kamu kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak punya hak sedikit pun ya untuk menentukan nasib seseorang. Tidak punya sedikit pun. Mau orang mau seperti apa itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini salah kalau seseorang itu meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita sudah bicara Nabi, maka kalau orang itu di bawah Nabi, maka otomatis tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dan hak tentang hidayah ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubungan dengan ayat ataupun ya ayat yang disebutkan dalam surat Asy-Syura, yaitu wa andzir asyiratakal aqrabin, ya dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu. Ya, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu. Ini adalah di tahun sekitar tahun kedua setelah kenabian, ya. Pada saat beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya beliau berdakwah dengan para sahabat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian beliau diperintahkan dengan ayat ini untuk ya berdakwah kepada kaum kerabat beliau. Maka dalam riwayat disebutkan setelah itu beliau naik di salah satu bukit yang ada di kota Mekah, kemudian beliau memanggil semua orang Mekah, ya orang Quraisy dipanggilnya Ma'asyarul Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, ya kemarilah, ya. Kemudian beliau dalam riwayat sebutkan ya menganjurkan, ya bahkan beliau mengatakan bagaimana pendapat kalian seandainya di balik gunung ini ada sekelompok pasukan berkuda akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Orang-orang Quraisy mengatakan ya. Ya kami percaya karena kami tidak pernah mendapatkanmu kecuali engkau dalam keadaan jujur. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi itu jujur benar, ya. Ya. Setelah itulah kemudian beliau mengatakan bahwasanya saya adalah rasul, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengingatkan kepada kalian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah disampaikan tentang la ilaha illallah inilah kemudian orang-orang tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Ya, maka beliau mengatakan kepada paman beliau ya Abbas, mintalah kepadaku sesuatu. Ya, mintalah sesuatu kepadaku. Karena saya tidak berguna sedikit pun kepadamu nanti pada hari kiamat. Ya. Wahai Sofiyah, bibiku, bibi Rasulullah SAW, mintalah kepadaku sesuatu. Karena saya nanti tidak ada berguna sedikit pun bagimu pada hari kiamat. Ya. Kemudian beliau katakan, wahai Fatimah, putri Muhammad, ya, mintalah kepadaku sesuatu. Karena nanti saya tidak berguna sedikit pun kepadamu pada hari kiamat. Ya, di sini. Jadi sabda Nabi beliau mengatakan mintalah kepadaku di dunia ini harta ataupun apapun, ya karena apa? Saya tidak berguna sedikit pun kepada kalian untuk kalian pada hari kiamat. Maksudnya tidak berguna adalah tidak punya hak sedikit pun untuk menolong kalian. Karena semua urusan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya maka pada saat beliau mengatakan la uhni anki syai'an, ya saya tidak berguna untukmu sedikit pun, maksudnya beliau tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan siapapun, ya karena beliau mengutarakan di situ Al-Abbas, Sofiyah, kemudian Fatimah itu adalah kerabat dan keluarga beliau sendiri. Beliau mengatakan saya tidak berguna saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat nanti manusia dalam keadaan kesusahan untuk menunggu hisab pada hari kiamat, ya, akhirnya mereka datang kepada Nabi untuk minta syafaat. Ya, maka beliau pun langsung ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersujud sangat lama. Ya. Bersujud sangat lama. Setelah itulah kemudian Allah perintahkan, ya Muhammad, irfa rasak. Ya, jadi angkatlah kepalamu dan mintalah, maka saya akan berikan. Ya, maka disitulah kemudian beliau meminta syafaat agar manusia itu dihisab, diperhitungkan amalnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ beliau tidak bisa langsung. Ya, tetapi beliau memohon dulu kepada Allah. Setelah Allah mengizinkan, barulah Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada manusia. Nah, maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai pemimpin para nabi, beliau adalah sebagai pemimpin para rasul, beliau tidak punya sedikit pun hak kepada manusia yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kalau ada orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, ya, yang notabene yang mereka adalah di bawah Rasul, tentu ini adalah perkara yang sia-sia. Dan inilah kenapa Islam itu melarang kalau seandainya ada orang yang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon, takut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil yang juga menekankan bagaimana kita harus terus belajar bagaimana menjadi orang-orang yang hanya menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga penting ya untuk kita senantiasa sampaikan kepada saudara kita, kerabat kita, ya. Karena ini adalah termasuk tafsir dari la ilaha illallah. Ya, jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ini harus diwujudkan dalam dirinya. Maka cukup ya Allah sebagai tempat kita bergantung, ya. Karena Allah sebagai kita bergantung kepadanya, maka ibadah kita hanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada beberapa kandungan bab, ya, inti ya, di dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang tafsir ayat kedua ayat tersebut di atas, ya, tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi selain Allah itu tidak punya sedikit pun campur tangan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekitmir, ya, kitmir itu sekulit ari, ya, yang sangat sangat tipis, ya, sangat sedikit pun tidak punya di situ. Kemudian yang kedua adalah tentang kisah perang Uhud, ya, secara global seperti itu tadi kita sampaikan. Yang ketiga, Rasulullah SAW, ya, pemimpin para rasul, ya, dalam sholat subuh, ya, telah melakukan kunut sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Ini juga menjadi dalil. Jadi kalau imam membaca kunut, kita dianjurkan mengamini. Ya, jadi kalau kita bermakmum dengan imam yang membaca kunut, kita disunahkan mengamini sebagaimana para sahabat mengamini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini kunut ini disunahkan, ya, dalam artian kunut nazilah. Dalam peristiwa ini adalah kunut nazilah, yaitu pada saat terjadi musibah atau terjadi hal yang genting yang kadang kita butuh sekali, ya, permohonan kepada Allah, maka dibolehkan bagi imam untuk membacakan kunut, ya, yaitu untuk berdoa kepada Allah yang nantinya diamini oleh seluruh jamaah. Ya. Ya, teguran Allah di sini bukan teguran masalah kunutnya, tapi teguran masalah Nabi melaknat. Nah, jadi kunutnya tidak ditegur oleh Allah, tapi yang ditegur oleh Allah adalah karena Nabi melaknat orang-orang yang melukai beliau itu. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir saja kita tidak boleh melaknat mereka. Ya, jadi orang-orang yang melukai Nabi kan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya, pada saat dilaknat oleh Rasul, itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mau kafir, mau apa, itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir. Ya. Jadi antara lain melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau, serta mereka merusak tubuh para korban yang terbunuh, ya. Padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Bayangkan, jadi ini kelakuannya orang-orang musyrikin pada zaman dulu, ya. Jadi perang dengan saudara sendiri bukan hanya dibunuh tetapi juga dirusak mayatnya, jenazahnya, seperti itu. Dan orangnya seperti ini, ya, kalau kita lihat rusaknya seperti ini orangnya, ya, tetapi pada saat Nabi melakukan kunut untuk keburukan mereka pun tidak diperbolehkan, ya, karena tidak tahu ternyata di akhir dakwah beliau nanti banyak sekali sahabat-sahabat termasuk Khalid bin Walid yang membunuh banyak sekali sahabat dalam perang Uhud ini. Ya, dia sendiri kemudian masuk Islam dan menjadi, ya, tokoh sangat penting dalam perjuangan Islam di situ. Kemudian yang keenam, tentang perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan firman kepada beliau, "Laisa laka minal amri syai'un," ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Jadi orang itu mau apa, mau memohon, mau apapun, ya, itu namanya urusan manusia, itu cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukan nasib. Manusia tidak bisa merubah nasib orang lain. Manusia tidak bisa memberi kepada orang lain. Ya, kecuali semua adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang itu mau senang, mau bahagia, mau kafir, mau tidak, semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohonnya, memohon hidayah, memohon kebaikan, memohon kebahagiaan, diselamatkan dari mara bahaya, semuanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah firman Allah, ayyatuba alaihim au yu'adzibahum, ataupun au yu'adzibahum, ya, disebutkan. Jadi tidak ada urusan kepadamu wahai Muhammad, yaitu apa, Allah akan mengampuni mereka, Allah ataupun Allah akan mengazab mereka, itu enggak ada urusannya. Jadi ini menunjukkan manusia itu tidak punya hak, ya. Apakah manusia itu nanti diazab atau dia mendapatkan nikmat dari Allah, diampuni oleh Allah, semuanya tidak ada hak campur tangan manusia, itu adalah cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun, ya, menerima tobat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, jadi menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedelapan adalah melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika dalam keadaan mara bahaya. Ya, kita disunahkan, diperbolehkan melakukan kunut seperti ini. Apakah ini hanya pada salat subuh? Tidak, ya. Jadi bisa dilakukan dalam sholat lima waktu, di kunut terakhir atau di rukuk teratur di rakaat terakhir, kemudian kita membaca kunut nazilah. Intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang cukup penting di dalam waktu itu. Kemudian yang sembilan, menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat dalam sholat tidak membatalkan sholat. Begitu juga misalkan ada tokoh muslim, misalkan dia meninggal, tokoh muslim dalam keadaan sakit, misalkan kita doakan, kita sebutkan namanya dalam doa, dalam sholat, ya, kemudian disebutkan binnya siapa, nah itu tidak membatalkan sholat. Misalkan ada tokoh muslim, ya, kita doakan semoga Allah merahmati fulan bin fulan, ya, misalkan dalam kunut nazilah, maka itu tidak membatalkan sholat, ya. Jadi tidak bertentangan dalam, misalkan ada hadis kan, jadi tidak dihalalkan dalam sholat kecuali bacaan-bacaan sholat itu, maksudnya. Tapi dalam hal seperti ini dikecualikan karena pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah boleh melaknat terhadap orang kafir tertentu dalam kunut, ya. Ya, jadi orang kafir tertentu dalam kunut, ya. Tapi apa? Ya, tidak disebutkan nama, ini yang paling tepat. Jadi melaknat orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan laknat adalah sebaiknya kita tidak menyebutkan nama. Jadi ini yang paling selamat, ya. Jadi misalkan semoga Allah menghinakan orang-orang yang mereka, atau misalkan mereka menyiksa kaum muslimin, ya. Semoga Allah menghinakan orang-orang yang mendzalimi kaum muslimin, ya Allah tolonglah kaum muslimin. Nah, misalkan Allah laknatlah orang-orang yang mereka menyiksa kaum muslimin, nah ini diperbolehkan, ya. Kemudian yang ke-11, kisah Rasulullah tatkala diturunkan kepada ayat beliau, dan berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Ya, jadi beliau mengatakan, wahai Abbas, mintalah sesuatu kepadaku, wahai Fatimah, wahai Sofia, wahai Fatimah, mintalah aku sesuatu, karena saya tidak berguna sedikit pun untukmu pada hari kiamat. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa ya punya andil dalam keselamatan manusia. Ke-12, kesungguhan Rasulullah dalam hal ini ya, sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh orang-orang muslim pada zaman sekarang ini. Jadi beliau kan naik ke bukit ya, kemudian beliau memanggil orang-orang Quraisy, keluarga beliau. Ya betul ya, kalau ada orang zaman sekarang misalkan di terminal, di pasar-pasar ya, menyampaikan seperti ini mungkin apa? Dianggap orang gila, seperti juga dulu Nabi dianggap orang gila seperti itu. Ya. Tapi ini adalah sebuah kebenaran ya. Pada saat ini dilakukan seperti Nabi Nuh, beliau di mana-mana berdakwah, di pasar, di jalan, siang malam beliau selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keluarga yang paling jauh kemudian yang terdekat ya, dengan sabda beliau, sedikit pun aku tidak berguna bagimu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebutkan. Jadi ini bab ke-15 tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya hak sedikit pun, tidak bisa mengijabahi doa, tidak bisa menentukan ya keimanan, kekufuran seseorang ya, kemudian juga tidak bisa mengkabulkan doa, tidak bisa diibadahi, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya maka pada saat kita melihat pemandangan yang ada di masyarakat kita, sebagian orang banyak ramai mereka meminta ke makam-makam ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka tentu ini menjadi sebuah yang memprihatinkan, karena itu adalah hal yang sangat merusak ya keislaman mereka. Ya mungkin itu pembahasan kita pada petang hari ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada waktu 1 menit saja kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya silakan. Jadi ini berkenaan dengan tadi ya, orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas itu. Ikhlas di sini tentuan maksudnya adalah ikhlas bimana ataupun artinya adalah murni. Ya murni dalam setiap ucapan dia, kemudian perbuatannya juga mengikuti. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya maka cukup yang di hatinya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ditentukan dengan banyaknya ucapan syahadat yang disebutkan oleh lisannya ataupun dizikirkan. Tapi yang sangat menentukan adalah bagaimana keyakinan dan perbuatan orang tersebut. Ya, maka di dalam salah satu ayat disebutkan orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka adalah orang yang syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang syahida bil haqq, mereka bersyahadat dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka memahaminya itu. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bukan banyaknya ucapan syahadatnya, tetapi mereka bersyahadat dan mereka memahami tentang konsekuensi dari syahadat itu sendiri. Ya, di antaranya lah ya. Orang-orang yang sudah bersyahadat dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam biswa. Cukup insyaallah. Ya. Jadi betul jadi pada saat kita lewat di makam ya, khususnya adalah makam muslim ya, dalam artian kalau makam bukan muslim kita tidak disunahkan ya, tidak boleh benar. Jadi kalau tuntunan kita adalah kita mengucapkan assalamualaikum ya ahli diyar ya. Nah, kalau kita perhatikan ini bukan mengucapkan salam langsung kepada orang yang ada di kubur tersebut. Intinya adalah assalamualaikum ya ahli diyar, keselamatan atas kalian wahai para penduduk kubur. Maksudnya ini adalah doa kita kepada Allah biar Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang di dalam kubur tersebut. Jadi bukan dialog kita dengan orang-orang yang di dalam kubur. Jadi salam kan doa. Yaitu semoga, misalkan kita ucapkan assalamualaikum, maksudnya adalah semoga keselamatan atas kalian, untuk kalian. Maksudnya ini adalah doa kita kepada Allah biar orang yang kita ucapkan salam diberikan keselamatan di situ. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalau doanya ataupun apa ucapan salam kita didengar atau tidak, kalau kita lihat dalam ayat ini adalah mereka la yasma'u du'aku. Ya mereka tidak bisa mendengar itu. Ya. Untuk lebih yakin lagi ya, nanti pada saat kita sudah meninggal kira-kira Menerat finalis. Ya. Allah alam bisawab ya. Jadi kita yakin saja kalau ayatnya sudah berbunyi seperti ini maka sudah. Jadi itu insya Allah yang menjadi pegangan kita ya. Allah alam bisawab. Ya, kayaknya cukup. Kita sudah masuk salat Isya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.